السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. قبل أن أنسى، sebelum saya lupa, nusallim alaikum al-ustadz khatib abdallah ta'ala warah dan yang lainnya kepada antum semuanya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kita yang telah berlalu tentang keutamaan zikir ilallah, keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang masih ingat apa keutamaan zikrullah, keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Keutamaan yang pertama, siapa yang masih ingat? Kita masuk sekarang pada halaman yang ke-23. Siapa yang ingat? Tayyib. Dengan zikrullah, mengingat Allah SWT, bihi hayatul qulub wa tmi'naniha, hati seseorang akan hidup dan juga dia akan memperoleh ketenangan ketika dia senantiasa mengingat-ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah nyatakan di surah Taha, sesungguhnya Rabbku tidak akan keliru dan tidak akan lupa, tidak akan salah dan keliru. Siapa orang yang berhak untuk dimuliakan, siapa orang yang berhak dihinakan, siapa orang yang berhak diberikan kekuasaan, siapa orang yang berhak untuk tidak diberikan kekuasaan. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Tatkala seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenang hatinya dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Ini merupakan keutamaan yang sungguh sangat besar. Tatkala masing-masing kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ما الدليل على ذلك؟ أبو الدليل دليل yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketenangan. طيب الذين آمنوا adapun orang-orang yang beriman dan Allah SWT sebutkan di akhirnya ada berzikrillah tadma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah SWT maka akan memberikan ketenangan kepada hati-hati manusia. Ketika seseorang gundah gulana, ketika seseorang penuh dengan kepenatan, kesibukan, atau bahkan fitan, berbagai macam fitnah, berbagai macam hawa nafsu, kembali kepada Allah SWT, banyak mengingat Allah SWT, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan, keyakinan, kekokohan terhadap Allah SWT. Hilang rasa sedih, hilang rasa dirinya dizalimi, hilang rasa dirinya dirugikan tatkala seseorang kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua dengan berzikir. Siapa yang ingat? Baik, akan memberikan kekuatan terhadap badan kita. Ya. Tu'til badan al-quwwah. Seseorang dengan mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, maka akan diberikan kekuatan pada badannya, kesehatan pada badannya. Sebagaimana dalil yang telah kita lalui, hadith Abi Hurairah muttafaqun alaih, demikian pula hadith Ali muttafaqun alaih, yang Allah SWT memberikan jaminan kesegaran dan kekuatan bagi mereka-mereka yang tidak meninggalkan mengingat Allah SWT, senantiasa mengingat Allah SWT di awal tidurnya, kemudian bangun dari tidurnya, kemudian dan aktivitas yang lain, sehingga Allah SWT akan bantu dia, Allah akan kokohkan dia dengan dia mengingat Allah SWT, diberikan dengan kesehatan dan kekuatan badan. Ini merupakan sungguh perkara yang sangat luar biasa, ya. Obat yang gratis, yang cuma-cuma. Jikalau seseorang ingin kuat, ya, ingin perkasa dengan dia minum berbagai macam herbal, ya, atau yang lainnya, tetapi di sana ternyata ada rahasia. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu kesibukannya, kepayahannya, keletihannya, yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lewatkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita, untuk antum semuanya, meminta pertolongan dan kekuatan dari Zat yang Maha Kuat, dari Zat yang Maha Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdullah taala, kemudian Syekh lanjutkan dari keutamaan zikir yang lainnya yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. سبحان الله. أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. Keutamaan yang sungguh sangat luar biasa ikhwatillah. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, nyatalah kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar. Makanya telah kami ketika itu tatkala melewati tempat yang tinggi, tanjakan atau yang lainnya, kabarna, kami bertakbir sebagai adab ketika kita melalui jalan tanjakan, baik itu berjalan kaki ataupun mobil dan yang lain, itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita turun, ya, melewati jalan turunan, untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika nanjak atau ketika naik, jangan khawatir atau jangan takut atau jangan panik. Ya, nanjak di nagrek kemudian ya, panik, khawatir gelundung kembali. Jadi banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak zikrullah. Tayyib atau yang lain, ditanjakan-tanjakan yang ada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, ay irfaqu ala anfusikum, berbuat lemah lembutlah, berlaku lemah lembutlah. Yang artinya kata ulama, maknanya wahtadu aswatakum, rendahkanlah suara-suara kalian. Yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan takbirnya yang dilarang atau bukan takbirnya yang tercela, tetapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk merendahkan suara-suara mereka dalam bertakbir, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Karena sungguh kalian tidaklah menyeru zat yang asam, yang tuli. Dan tidak pula kalian menyeru meminta kepada zat yang ghaib, yang tidak ada, yang jauh dari kalian. Iya. Mungkin jikalau kita antum memanggil seseorang yang jauh, memanggil seseorang yang tidak ada di hadapan kita semua, kita baru teriak. Iya, anak kita lagi main-main di halaman, mungkin kita teriak karena jauh posisinya. Ya, atau istri kita mungkin di dapur tidak kelihatan, mungkin kita teriak memanggilnya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, dan ini adalah prinsip bimbingan akidah dan tauhid, penanaman akidah dan tauhid yang benar kepada para sahabatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan tuli, dan Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang tidak ada. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian meminta, kalian menyeru, kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam syarahnya, fihi an-nadbu ila khifdis saut. Hadis ini menunjukkan disukainya disunnahkannya untuk merendahkan suara, melunakkan suara bizzikri ketika seseorang berzikir. Enggak usah teriak-teriak. Ya. La ilaha illallah pokoknya. Sampai semua masjid ya, kayak volume yang sangat keras pokoknya. Atau terdengar dari kejauhan. Kenapa? Karena kita lagi meminta dan menyeru Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat. Jangan disamakan Allah SWT dengan makhluknya ya, yang dengan jarak tertentu saja mereka tidak mendengar, tidak melihat. Bi Allah SWT sami'an basir. Dan hal ini tentunya ikhwati fillah rahiman ya rahimakumullah, idza lam tad'u hajatun ila rab'ihi. Kalau tidak ada hajat kebutuhan untuk mengeraskannya, jangan dikeraskan. Tetapi kalau dibutuhkan untuk mengeraskan, seperti imam dalam sholat istisqa ya, supaya terdengar dengan makmumnya yang ada di belakang, dia keraskan doanya. Tetapi jika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk mengeraskan doa kita, maka hendaklah kita merendahkan suara-suara kita dalam berdoa. Allah SWT ingatkan, وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Dan ingatlah, kata Allah SWT, ingatlah Rabbmu dengan tadarru, penuh ketundukan, وَخُفْيَةً, dan dengan suara yang lembut dan suara yang rendah. Duna jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Perintah Allah SWT untuk merendahkan suara-suara kita ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini sebagai wasilah supaya kita selamat daripada riya. Adapun seseorang mengucapkan dengan terdengar dia dan tetangganya, selama tidak dia berteriak, labas. Selama, kata para ulama, diantaranya fatwa Syekh Abdul Taimin rahimahullah taala, seorang berzikir, baik itu zikir yang lainnya atau zikir setelah salat, selama tidak mengganggu orang yang sampingnya ya, maka dibolehkan. Jadi dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau yang lainnya, selama tidak mengganggu orang yang di sampingnya, maka dibolehkan. Tanya, kenapa di sini disunnahkan? Demikian pula dalam ayat Allah merintahkan seperti itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, fa innahu idza hafizahu kana ablagha fi tawqirihi wa ta'zimihi. Karena tatkala seseorang merendahkan, melunakkan suaranya dalam berzikir kepada Allah, dalam meminta dan berdoa kepada Allah, hal itu lebih utama, lebih layak dalam memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman kepada Allah, bukan untuk menyamakan, bukan untuk tamtsil al-khaliq bil makhluk atau makhluk bil khaliq. Antum ya, ketika mungkin meminta kepada orang tua, ya, menyeru kepada orang tua, orang yang dihormati, orang yang ingin kita pintai, apakah kita berteriak atau mengeraskan suaranya? Tentu kita merendahkan suaranya, bahkan berusaha untuk memelas, berusaha untuk suara yang selembut-lembutnya, supaya orang tersebut terbetik untuk memberi, supaya orang tersebut lunak, luluh hatinya. Bisa jadi dengan apa? Rintihan tangisan. Ya, supaya orang tersebut luluh, lunak, bahkan supaya orang tersebut minta dan beri. Sehingga tidak banyak atau tidak sedikit apa? Tidak sedikit para pengemis yang mampu nangis supaya dikasih nangis. Tanya. Ya. Ini adalah manusia dengan manusia untuk mendapatkan apa yang dia minta. Subhanallah. Adawan kabira sehingga maksudnya Allah SWT. Maka Allah SWT pun di sini menuntunkan dalam ayatnya dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita merendahkan suara-suara kita tatkala berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di sana ada hajah, ada kebutuhan untuk kita meninggikannya, mengeraskannya. ثم أتى علي وأنا أقول, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku sementara saya katakan dalam diri saya, saya katakan dalam hati saya, saya ucapkan dalam hati saya, kata Nabi Musa al-Ash'ari, la haula wala quwwata illa billah. Ini sebagai suatu zikir adab ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, sampai pun disebutkan oleh para ulama menghadapi seorang pembesar, seorang yang berwibawa, seorang yang berpengaruh, untuk kita berzikir dengan kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Karena tentunya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dihormati, dimuliakan di tengah-tengah para sahabat, sehingga tatkala Rasulullah SAW datang ke hadapan Nabi Musa al-Ash'ari, dia ucapkan dalam hatinya, la haula wala quwwata illa billah. Para sahabat mengucapkan seperti itu bukan berarti para sahabat salah, iya, takut, tidak. Tapi untuk tentunya zikir kepada Allah dan meminta ketenangan ketika berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqan, ya Abdullah ibn Qais ibn Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, ya Abdullah ibn Qais, qul la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Abdullah ibn Qais, katakanlah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dikatakan oleh beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi. Ternyata Allah berikan taufik sama dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah sebagai perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di jannah. Simpanan-simpanan yang ada di jannah. Insyaallah. Ketika antum ucapkan zikir la haula wala quwwata illa billah, maka ini sebagai simpanan dari simpanan-simpanan yang ada di jannah, perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di jannah. Tanya, kenapa dikatakan bahwasanya la haula wala quwwata illa billah sebagai kanzun min kunuzina, dari sekian perbendaharaan yang ada di jannah? Apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama, sababu dzalik, sebabnya hal itu, sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la haula wala quwwata illa billah sebagai perbendaharaan jannah, annaha kalimatu istislam wa tafwidin ila Allah taala wa i'tirafin bil id'an lahu. Karena kalimat ini, kalimat la haula wala quwwata illa billah, sebagai kalimat istislam, bentuk penyerahan diri seseorang kepada Allah, dan juga tafwid, mengembalikan segala urusannya, segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan seseorang menyerahkan dirinya, bersandar dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah, ya. Tidak dia meyakini bahwasanya dirinya kuat, tidak meyakini pula bahwasanya dirinya mampu, perkasa, sehat, banyak harta, dan yang lain. Tapi menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Ini sebabnya. Dan juga qad billahi rahimani rahimakumullah annahu la sani'a ghayrahu wa la rada li amrihi wa anna al-'abda la yamliku shay'an min al-amri. Dikarenakan tentunya tidak ada yang mampu mencipta selain Allah Taala. Tidak ada yang mampu menolak urusan Allah Subhanahu wa taala, perkara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang hamba pun yang memiliki, yang mampu untuk mengatur suatu urusan pun, terlebih untuk mengatur berbagai macam urusan. Syekhatulillah rahimani rahimakumullah, tasaddaqu, berlomba-lomba untuk mendapatkan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan harta yang ada di jannah. Jikalau orang rame-rame dengan keringat, dengan tenaga untuk menggali perbendaharaan harta yang ada di dalam bumi dengan biaya yang besar, dengan waktu yang besar pula, ini perbendaharaan jannah. Tidak butuh alat teknologi untuk menggalinya, cukup dengan membasahi lisan kita dengan zikir ini, sehingga seseorang akan mendapatkan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan jannah. Apa itu kunuzul jannah? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu sawaban muddakharun fil jannah, pahala keutamaan yang disimpan di dalam jannah. Sebelum antum masuk jannah, maka antum akan mendapati tabungan perbendaharaan yang besar di sisi Allah SWT. Ini masya Allah, sungguh sangat bahagia ketika seorang masuk ke dalam jannah, dia dapati tabungan pahala yang sangat besar. Ketika seseorang beramal saleh, maka itu kembalinya kepada dia pribadi, tabungan amalan di sisi Allah SWT. Demikian pula tatkala seorang tidak beramal saleh, kembalinya kepada dia pribadi, tidak kepada orang lain. Jadi antum bisa beramal saleh, bisa berbuat taat kepada Allah dengan ilmu, dengan dakwah, dengan waktu dan yang lainnya, itu keuntungannya untuk antum pribadi. Baik, bisa dia mengajak manusia ke jalan yang benar, baik itu dengan berdakwah, dengan tulisannya, ya, dengan obrolannya, atau dengan hartanya dia berinfak fisabilillah, dia bangun masjid agar manusia berbuat taat, memakmurkannya dengan ibadah, dengan talabul ilmi, maka itu pun kembali pahalanya bagi dia, bukan untuk orang lain. Atau waktunya dia manfaatkan untuk berbagai perkara yang bermanfaat, zikrullah, mengingat Allah SWT, belajar tafaqquh fiddin, dan yang lainnya dalam perkara-perkara yang bermanfaat, maka ini pun pahalanya kembali kepada dia pribadi. Sebaliknya lantas, dia tidak gunakan hartanya, dia tidak gunakan pemikirannya, dia tidak gunakan kekuatannya, kesehatannya dalam ketaatan kepada Allah SWT, itu pun ifadu fillah, tidak akan merugikan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Wala taziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alla lil insani illa ma sa'a, kata Allah, bukankah seseorang itu akan menanggung apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan? ya, sehingga tentunya tidak ada kalimat rugi. Jikalau orang lain tidak beramal soleh, rugi. Karena itu kembalinya urusannya masing-masing dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pihak yang dirugikan, atau bahkan dakwah mungkin dirugikan. Nah, ketika seseorang tidak beramal soleh, ketika seseorang tidak berta'awun, ketika seseorang tidak berinfak, ketika seseorang tidak menuntut ilmu, ketika seseorang tidak bermajlis, tidak ada yang dirugikan empat ini, melainkan apa? Dirinya sendiri. Tanya. Seperti antum mungkin dulu di masa sekolah, di kelas 1 nabung, masuk kelas 2 ternyata tabungannya ada, hasil nabung di kelas 1 tentunya bahagia, bisa beli ini, bisa beli itu. Dan tentunya lebih utama jannah khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT akan ganti berbagai macam kesulitan-kesulitan, kepenatan-kepenatan yang kita dapati di dunia ini dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Seperti yang antum ketahui dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya wa huwa min ahli jannah. Di hari kiamat nanti didatangkan seseorang yang sangat sengsara, sangat berat di dunianya, tetapi dia termasuk ahli jannah. Di dunia dia melarat, sengsara, tetapi Allah SWT tetapkan dia min ahli jannah. Fayukmasu gomsan wahidan fil jannah. Kemudian orang tersebut dicelupkan dalam satu celupan ke jannah. Orang yang paling sengsara, yang paling melarat, dicelupkan ke dalam jannah satu kali celupan. Kemudian diangkat, fayuqadu lahu, dikatakan kepada orang ini, hal ra'aita syiddatan qad, hal marabika bu'san qad, apakah engkau dahulu melewati kesulitan, kefakiran, melewati kepayahan, keletihan? Qala la, kata orang ini tidak. Lupa nih. Lupa dari kepenatan dunia, kesengsaraan dunia, kefakiran dunia. Dengan dia mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sing ikhwatu ikhwatillah, hadhihi ni'am, jagian nikmat ini. Ini nikmat untuk kita dimudahkan dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini di antaranya. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Yang maknanya kata para ulama, la harakata wasita'ata wala hilata illa bimasyiatillah. Tidak ada kemampuan, gerakan, upaya, aktivitas kecuali dengan kehendak Allah SWT. Yang lainnya mengatakan dari para ulama, la haula fi dafi syarri wala quwata fi dafi khairin illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk menolak kejahatan, dan tidak ada kekuatan untuk mewujudkan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Laisa kadzalik, bukankah demikian? Sehingga kenapa kita dibimbingkan oleh Allah SWT dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena annas fuqara'un ila Allah. Manusia itu butuh dan butuh kepada Allah. Siapa di antara kita yang kita merasa kuat, merasa kaya, banyak harta, merasa banyak pengikut, atau yang lainnya? Tidak ada, semuanya butuh Allah SWT. Sehingga dia nyatakan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah, kami mohon pertolongan. Jikalau Allah SWT tidak menolong dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jikalau Allah SWT tidak menolong kita, tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan? Apakah mampu kita mendapatkannya, mewujudkannya, meraihnya? Jikalau tidak ada pertolongan Allah SWT, tentunya tidak. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga banyak-banyak meminta dan bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah. Atau qal, atau dalam riwayat yang lain, dari jalan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala adulluka ala kalimatin ya kanzun min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu kalimat yang kalimat tersebut dari perbendaraan-perbendaraan yang ada di jannah. La haula wa la quwwata illa billah. Yaitu la haula wa la quwwata illa billah. La haula an ma'asyatillah illa bi ismatihi. Wa la quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Sehingga tidak ada upaya bermaksiat kepada Allah SWT kecuali dengan penjagaan Allah, seseorang akan selamat dari maksiat kepada Allah. Demikian pula tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah SWT, dengan taufik hidayah Allah SWT. Sehingga kalimat ini, khatfillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai wasilah untuk kita memohon kepada Allah SWT dikokohkan, diberikan keistiqamahan dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil Wabil, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid safhah 600 dalam halaman 106, kata beliau, wa hadhihi al-kalimatu laha ta'thirun 'ajibun fi mu'alajatil ashghalis su'bati. Kalimat ini, kalimat la haula wa la quwwata illa billah, memiliki pengaruh, memiliki dampak yang sungguh sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Kenapa? Karena tajarrub Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam membuktikan janji-janji Allah, tuntunan-tuntunan Allah SWT dan Rasulnya, beliau lakukan. Dan beliau mendapati dengan thiqatu qalbihi ila Allah, yakin hatinya kepada Allah, beliau dapati hal itu sungguh benar terjadi. Inna Allah la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak akan menyisih janjinya. Beliau membuktikan mungkin yang sudah antum lewati di dalam ad-da'wah dawa. Firman Allah SWT bahwasanya Al-Quran adalah syifa, sebagai obat. Maka beliau buktikan hal itu dengan beliau meruqyah dirinya sendiri dengan surat Al-Fatihah ketika beliau memiliki rasa sakit giginya ataupun badannya. Dengan itu Allah SWT berikan kesembuhan. Bentuk keyakinan beliau terhadap Allah SWT, zat yang maha memberikan asyifa, kesembuhan. Demikian pula apa yang beliau tempuh pula dalam kalimat ini, sehingga beliau sendiri merasakan dampak pengaruh yang sangat besar, yang sangat menakjubkan dalam kalimat ini, yaitu kata beliau, fi ma'alajatil asghalis sa'bati, untuk mengobati berbagai macam kesibukan dan juga perkara-perkara yang menyulitkan. Antum merasa sibuk, merasa dihadapkan dengan perkara yang sulit, bukan istilahnya gonor, ya. Apa itu gonor? Kalang kabut, ya. Seseorang tidak tenang. Kembali kepada Allah, antum punya Allah, ya. Jika orang-orang musyrikin, lana uzza wa la uzza lakum, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza, maka Rasulullah SAW membimbingkan kepada para sahabatnya, Allahu maulana fa ni'man maula wa ni'man nasir. Allah SWT pelindung kita, Allah SWT pelindung kita, penolong kita. Allah SWT zat yang maha mampu untuk memberikan segalanya kepada kita. Yang dakwah ini tidak akan berhenti dengan seseorang. Allah tokoh utamanya yang akan mendanai, memudahkan, memberikan dalam dakwah ini, dalam menempuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kembali ikhwatifillah rahimani wa rahimullah kepada Allah SWT. Jangan semua perkara kita pikulkan kepada pundak-pundak kita. Kita sandarkan kepada harta-harta kita. Kekuatan-kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Kecil apa yang kita miliki. Maka kembalikan hal itu kepada Allah SWT, Zat yang maha mampu, yang maha kuat. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rahimallahu ta'ala wa tahammulil masyaq. Dan kalimat itu pula, kalimat la hawla wa la quwwata illa billah, mampu mengatasi seseorang dalam menanggung, memikul beban yang sangat menyulitkan. Wadduhuli alal muluki wa man yukhaf. Dan akan membantu dia, memberikan ketenangan ketika dia masuk kepada para pembesar, para raja, dan menghadapi orang-orang yang dia takuti, supaya tengah deg-deg istilahnya, tidak ketakutan, banyak berzikir la haula wala quwata illa billah, sehingga itu akan diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba disemprit tengah jalan, prit, gak pakai helm lagi. Tiba, itu salah antum. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan juga kata beliau, warukubil ahwal, ketika seorang dihadapkan dengan mara bahaya, kebinasaan, ingat la haula wala quwata illa billah. Walaha ayatan ta'thirun fi daf'il faqri. Dan juga kalimat la ilaha illallah memiliki pengaruh dan dampak yang sungguh sangat menakjubkan dalam menolak kefakiran. Dalam menolak kefakiran. Tayyib. Tapi dari ini, dari selesai ini, jangan sampai siapa yang pengen kaya sini, saya kasih wirid. La haula wala quwata illa billah. Ini wirid supaya kaya katanya. Nah. Itu menolak, mencegah kefakiran. Mencegah untuk seseorang meminta-minta kepada manusia. Membelas kepada manusia. Tayyib. Kama rawa Ibnu Abi Dunya anil Layth Ibnu Muawiyah Ibnu Salih an Asad Ibnu Wadda'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Layth Ibnu Muawiyah Ibnu Salih dari Asad Ibnu Wadda'ah, yang rajih beliau sebagai seorang tabi'in. Qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. Kata Rasul صلى الله عليه وسلم, barang siapa yang dia mengatakan la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali setiap harinya, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Subhanallah, utamanya. Tapi hadis ini lemah, wabillah. Hadis ini lemah. Wa kana Habib Ibn Salamah yastahibbu, dan dahulu Habib Ibn Salamah menyukai, idza laqiya aduwan aw nahadha hisnan, ketika beliau berjumpa dengan musuh atau beliau memanjat suatu benteng, melewati suatu benteng pertahanan musuh, qala, beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak usah gentar, tidak usah hati yang kacau balau, tapi ingat Allah SWT. Wa innahu, dan sesungguhnya apa yang terjadi pada beliau Habib bin Salamah, nahadha yawman hisnan lirrum fanhazama, mendaki suatu benteng Rum ketika itu, maka yang ada fanhazama, musuh menjadi karang kabut. Orang-orang Rom menjadi karang kabut, terpukul mundur. Faqalaha al-muslimun, sehingga kaum muslimin yang lainnya pun ikut mengatakan, ikut berzikir dengan kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Wa kabbaru fanhadamal husna, wa fanhadamal husna, fanhadamal al-husna. Dan mereka pun bertakbir sehingga benteng tersebut runtuh. Subhanallah. Keutamaan kalimat la haula wala quwwata illa billah, keutamaan zikir Allah, tatkala seseorang yang berzikir itu yakin, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kembali menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan i'tiraf, pengakuan bahwasanya dirinya itu lemah, dirinya itu tidak ada kemampuan. Ya, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita bukan karena kita tidak memiliki harta, atau bukan kita karena tidak memiliki penguat-penguat, hilang orang-orang yang menguatkan kita, bukan. Itu semua hanya Allah SWT yang menguatkan dan melemahkan kita. Bukan kita kuat karena ada orang yang menguatkan, kita lemah karena orang-orang meninggalkan kita, bukan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qultu, kata Syekh Yasin Hafizullah taala, al-hadithul madzkur la yasih, hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya tidak sahih. Qala fi lisan al-mizan, dikatakan oleh sahibu lisan al-mizan, Asad ibn Wadda'ah Syami min sighari tabi'in nasibi yasubbu. Karena Asad ibn Wadda'ah seorang Syam, dan beliau termasuk dari sighari tabi'in, kalangan tabi'in kecil yang sedikit meriwayatkan hadis. Itu sighar, sedikit meriwayatkan hadis. Dan juga nasibi, seorang nasibah yang memancangkan permusuhan dengan ahlul bait, yasubbu, mencela ahlul bait, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Baik. Wa qala an-Nasa'i, adapun al-Imam Nasa'i mengatakan thiqah, Asad bin Wadda'ah seorang yang thiqah. Wa qala al-Albani fi dha'if at-targhib, dan dikatakan oleh al-Imam al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Dha'if at-Targhib rakam 80 dan 900, pada nomor 980, dha'ifun, hadis tersebut lemah, hadis tersebut lemah, tetapi cukup bagi kita keutamaan la ilaha illallah, atau keutamaan la haula wala quwata illa billah, dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, nanti kita guna. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yirda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah a'lam bissawab. Karena tidak tahu. Mungkin dari antum ada yang pernah tahu tentang keutamaan baca salawat setelah zikir pagi dan sore. Ada yang pernah tahu hadisnya? Ada? Tafadhal. Min babil faidah, dari faidah. Yang sudah tahu silakan sebut. Syekh Abdul Rahman atau Syekh Mukbil sering di majlis seperti itu. Ketika beliau tidak tahu, disedorkan ke murid-muridnya yang mungkin di sana sudah tahu. Belum tentu seorang alim itu mengetahui seluruh perkara. Mungkin ada yang lainnya dari murid-muridnya sendiri bahkan menambahkan faedah, menambahkan manfaat pengetahuan dari seperti itu. Sehingga jika antum punya faedah, silakan. Ada yang tahu? Dilihat di kitab zikir atau keutamaan zikir Ismail Muslim, di kalau situ ada riwayatnya sahih, diamalkan. Kalau tidak, tahan dulu. Terus seorang menahan diri. Kalau belum tahu sandaran hadisnya yang sahih, mungkin seorang menahan diri untuk tidak mengamalkan. Allah Ta'ala alam insyaAllah. Keutamaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang diterima oleh Muslim, seperti itu. Zahir hadis. Jika mati insan in qata amaluhu ila min thalath, di antaranya waladin salihin yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang saleh yang mendoakannya sebagai amalan yang tidak terputus, yang akan sampai kepada orang tuanya. Itu zahir hadis ini. Ya, doa anak yang saleh itu sebagai pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Salat wajib ada keutamaannya, banyak keutamaannya di salat wajib. Ya, ya tentunya Allah Ta'ala alam soal untuk kita semangat dalam mengamalkan sunnah. Tetapi hal ini tentunya bukan berarti sunnah itu, ingat sunnah di sini menurut fuqaha perkara-perkara yang bukan wajib. Ya, sunnah dalam artian perkara-perkara yang bukan wajib. Untuk seseorang semangat dan terdorong dalam melakukan perkara-perkara yang nafilah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa la yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Tidaklah seseorang melaksanakan perkara yang sunnah kecuali setelah dia melaksanakan perkara yang wajib. Ya. Pemataqarraba ilayya 'abdi mimma iftaratuhu 'alaihi. Karena pada awalnya Allah sudah sebutkan perkara yang Allah sangat cintai, yaitu ketika seseorang mendatangi perkara yang wajib. Jadi perkara sunnah ini sebagai hiasan berikutnya bagi seseorang, keutamaan berikutnya. Bukan berarti seseorang serius sungguh-sungguh dalam sunnah. Ingat perkara yang bukan wajib sunnah di sini, bukan serius dalam menjalankan sunnah Rasulullah, bukan. Perkara-perkara yang bukan wajib dia serius, tapi yang wajib dia seenaknya, mentelantarkannya, itu tercela. Itu tercela. Sehingga amal-amal wajib pun Allah SWT sebutkan keutamaan yang sungguh sangat banyak. Salat, zakat, haji, ya, dalam Al-Quran banyak, dalam sunnah banyak pula. Seperti ini, keutamaan salat. Iya kan? Antum lihat dalam Al-Quran keutamaan salat apa? Pernah enggak antum dapat dalam Al-Quran? Hah? Siapa yang tahu keutamaan salat dalam Al-Quran? Insyaallah itu keutamaan salat fardu. Inna salatan ha'an fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar, ya. Sehingga supaya enggak terjadi dalam perbuatan yang keji dan munkar, salatnya diperbaiki. Jangan asal-asalan ya, sudah. Sehingga perlu kita koreksi diri kita, ya, kita terjatuh pada kalam fahish, perkataan yang keji, yang mungkar, perbuatan yang keji, yang mungkar, itu adalah membantu dari sholat kita. Sejauh mana kita menyempurnakan sholat kita di segi waktu, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka itu akan membantu menyelamatkan kita dengan izin Allah SWT. Sehingga yang disalahkan bukan sholat, bukan orangnya, atau bukan sholatnya, menunjukkan sholatnya belum beres, belum benar, hanya sebatas apa, cuman gerakan saja, ya, rubuh gedang istilahnya, ya, atau ungkat-ungkat, atau orang sini cuman ungkat-ungkatnya saja. Tapi apa dalamnya dari sholat itu sendiri, rukunnya, kekhusyuannya, itu yang perlu kita perbaiki, sehingga apa, tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu diantaranya, salah satunya. Dan sekian banyak yang keutamaan solat di dalam Al-Quran, terlebih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu apa, keutamaan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sedekah yang sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, insyaAllah, dan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. تفضلوا بارك الله